Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya bahkan pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah selalu dan Rasulnya selalu memberikan kita syafaat, dan maka dengan syafaat itu kita akan mendapatkan kemudahan di yaumil hisab kelak nanti. Maka yang kita kaji saat ini juga adalah yang berkenaan dengan yaumil hisab nanti di akhirat kelak nanti. Bahkan Allah menggambarkan yaitu ada orang-orang yang tak pernah mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kajian dalam ayat 55 dari surat Al-Kahfi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli masalin wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat ini menekankan yaitu dari ayat akhir ini, wa kanal insan aktsara syai'in jadala, yang menjadi dasar utama sebetulnya manusia itu kata Allah adalah orang yang paling banyak membantah. Tapi pernyataan ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengindahkan perintah Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, maka yang dibilangkan Allah ini tidak terjadi dalam firman Allah tersebut. Tapi ketika dia tidak mengisi hidupnya dengan zikir kepada Allah, dengan qanaahnya, dengan puji syukur apa yang ia dapatkan, maka orang-orang itu akan selalu membantah apapun yang didapatkannya. Tidak pernah mau menikmati dengan rahmat Allah, dengan rezeki ataupun karunia yang sudah diberikan Allah apa adanya. Maka ayat yang paling menarik dalam Al-Quran ini yaitu, mana yang mau kita pilih? Kalaulah kita tidak taat kepada Allah, maka kita ini akan menjadi orang yang selalu membantah. Lihat Bani Israel, mereka tidak pernah mau menaati kaum Nabi Musa alaihissalam, tidak pernah mau mentaati. Begitu juga pada masa Rasulullah, maka orang itu, orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang selalu membantah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada saat zaman sekarang ini, mereka itu adalah orang-orang yang selalu membantah, terutama apa? Tentang terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu sangat yakin orang-orang yang menjalankan perintah Allah, salat, menegakkan agama Islam, menegakkan hukum Islam, menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil, hanya kerjaan-pekerjaan yang dilihat orang itu hal yang sepele, ini akan menjadikan sebuah benteng besar, perisai besar, yaitu kita bangun benteng tersebut yaitu karena ketaatan kita kepada Allah. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah merasakan lemah walaupun mereka sendirian, karena mereka sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan lebih luas lagi, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 54 ini berceritakan tentang peringatan Allah yang begitu membahagiakan. Kenapa? Karena ketika kita salah, ada yang menasihati supaya kita berada di tempat yang lurus, di tempat yang benar, maka kita adalah menjadi orang yang tercerahkan, terbahagiakan. Alangkah sedihnya sebagaimana Ustaz Fajrul mau pergi ke suatu tempat, rupanya kesasar dan salah, tentu dia menjadi orang yang menderita dan tidak tercerahkan. Tapi menjadi bahagia ketika perjalanan itu terarah pada posisi yang benar sehingga dia selamat mencapai tujuannya dengan benar. Maka peringatan Allah itu membahagiakan. Di ayat 54 dari surah Al-Kahfi ini, Allah memperingatkan kepada kita bahwa dia telah menebar di buku panduannya, di buku bimbingannya, di buku petunjuknya, di dalam kitab sucinya Al-Quran, berbagai macam perumpamaan. Perumpamaan tentang kehidupan, hidup dan kehidupan di dunia ini. Perumpamaan, ilustrasi tentang hidup dan kehidupan di akhirat kelak. Tujuannya baik. Tujuannya apa? Menjadi suatu pelajaran yang penting, terformat di pola pikir kita, menjadi branded di dalam jiwa kita, bahwa yang dibenarkan, yang disampaikan Allah itu adalah suatu hal yang pasti. Namun sayang, seribu sayang, peringatan Allah yang membahagiakan itu banyak diperdebatkan oleh manusia. Setelah diperdebatkan, ditinggalkan begitu saja. Mereka berkata, masa bodoh, ini peringatan Tuhan yang mungkin tidak terjadi. Emangnya gue pikirin apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz? Tidak ada gunanya. Itu kuno, tahun 70-an boleh jadi. Orang mengakui adanya hari kiamat. Di tahun 2012, tidak ada hari kiamat. Wakana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia senang sekali untuk menepis apa yang difirmankan Allah. Manusia gemar sekali untuk berdebat tentang apa yang terjadi di akhirat kelak. Tujuannya satu, karena manusia tidak siap menghadapi akhirat tersebut. Manusia seperti ini adalah manusia yang tidak siap untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena guidance, bimbingan, petunjuk, saran dari Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk kebahagiaan kita. Mau hidup bahagia? Ikuti bimbingan Allah dan jadilah hidup bersama dengannya. Iya. Baiklah, para pendengar yang di Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat membahagiakan kita. Kalau ayat ini adalah menceritakan orang-orang yang tidak pernah mau mengisi hidupnya dengan doa, dengan zikir kepada Allah, dengan sholat yang sudah wajib, dengan puasa, maka orang itu akan selalu membantah di dalam hatinya apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah kuncinya. Maka kita lihat orang-orang, kalau sesuatu kita suruh sholat, ah jangan kau suruh-suruh aku kan lebih banyak makan garam daripada kamu, itu adalah aksaro syai'in jadala, paling banyak dia membantah dalam arti kata membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sangat-sangat khawatirkan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya hal tersebut adalah orang-orang yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala selamatkan, karena mereka tidak pernah mau menyelamatkan dirinya ketika hidup di dunia. Berapa berat sih kira-kira kalau kita datang waktu sholat berwudu dengan air, kalau tak ada air tayamum kata Allah, itu kan sangat mudah. Sholat kita ketika datang waktu sholat puasa kita ketika datang waktunya bersedekah, kita bersedekah walaupun sedikit, tapi hal itu yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Saya rasa tidak akan menjadi sangat beban dalam hal ini, kecuali hati kita tidak mau menerimanya. Maka orang-orang seperti itu, orang-orang yang banyak sekali membantahnya di dalam kehidupan ini, layaknya Bani Israel. Bahkan dalam satu sisi saja mereka kalau diajarkan agama, lebih banyak mereka itu menyalahkan orang-orang lain. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mau mengisi. Isilah hidup kita ini, walaupun dengan istighfar sejenak, walaupun barang 2-3 kali duduk kita, sholat kita. Tapi kalau itu dilakukan rutinitas, itu kesanggupan kita, itu akan mendatangkan lebih baik. Selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan solusinya yang terbaik. Kenapa? Karena kita hidup ini di dunia sebetulnya Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kita fasilitas langit dan bumi, hujan turun, ditumbuhkan kehidupan, itu sudah karunia yang sangat besar. Maka Allah memberikan lebih lagi, tapi kita harus siap mempersiapkan diri agar kita dapat menggapai nikmat itu dengan rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti yang dikatakan Ustaz Arifin, kita ini tidak siap. Karena apa? Karena kita jauh dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Tak siap jadinya. Jadi kemanapun kita menghadap, kita akan merasa gundah, kita akan merasa galau dalam kehidupan kita, kita akan merasakan suntuk. Karena apa? Yang ada dalam penciptaan diri kita, jiwa kita, mata kita, badan kita, itu adalah milik Allah. Allah yang menciptakan dan membuat itu semua. Maka kalau ini saja sudah jauh dari perintah Allah, maka kita akan merasakan keguncangan dalam kehidupan ini. Itulah bukti yang sangat otentik dalam arti kata untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita himbau ini menjadikan kita lebih baik dari tahun kemarin. Yang sudah baik kita tingkatkan lagi, kita banyak lagi amalan-amalan yang digariskan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan semua itu dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.